بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الثالثة مسألة ketiga في أحكام الجداء في أحكام الجوار في أحكام الجوار tentang hukum-hukum al-jiwar bertetangga hukum-hukum bertetangga ya. Al-jaru lahu haqqun ala jarih. Seorang tetangga memiliki hak atas tetangganya. Haknya dia wajib ditunaikan oleh tetangganya. Wa qad awsa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil jari. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat ya, agar menunaikan hak tetangga, memperhatikan hak tetangga. Hatta kada an yuwarithahu. Sampai-sampai ya, hampir saja Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan tetangga mewarisi harta tetangganya. Hampir, tapi tidak. Ya. Yakni saking perhatiannya Nabi alaihi salatu wassalam dalam menekankan hak tetangga harus ditunaikan, harus diperhatikan. Tayyib. Faman ihtaja ila jarih, maka barang siapa butuh kepada tetangganya, barang siapa butuh kepada tetangganya. Ka'an yahtaja ila ijra'il ma'i fi ardih. Seperti seseorang butuh untuk mengalirkan air melalui jalur tanah milik tetangganya. Dia butuh air. Jalur pengaliran air tersebut melalui tanah tetangganya. Au mamarrin fi mulkih. Au mamarrin fi mulkih. Atau dia butuh tempat lewat, jalur lewat yang ada di milik tetangganya. Iya. Au nahwi dhalik. Atau semisal dengan itu, dari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang dari tetangganya. Bagaimana sikap yang benar bagi tetangga ini tadi? Tetangganya butuh bantuannya. Dia butuh air, airnya harus melewati tanah miliknya. Tetangganya butuh jalur lewat, harus melewati tanah miliknya. Bagaimana sikap, dan semisal itu, bagaimana sikap yang benar bagi tetangga? Fa'ala jarihi an yuhaqqiqa lahu hajatahu. Maka wajib bagi tetangga terkait untuk merealisasikan kebutuhan tetangganya itu. Jangan egois. Jangan egois. Mengatakan, ya, itu urusanmu. Ya, pikirkan sendiri. Saya tidak mau bantu, itu egois namanya. Dan itu namanya tidak menunaikan hak tetangga. dia berkewajiban membantu tetangganya, memberikan haknya, memberi jalur. Sawa'un kanat bi'iwadin atau bi'ghairi iwad. Sama saja hal itu dilakukan dengan iwad, dengan bayaran, atau bi'ghairi iwad. Dibicarakan, silahkan, tidak masalah, tetapi dibayar, disewa. Gitu. Tanah saya disewa, manfaatnya, ya, yang kamu butuhkan. Atau tanpa bayaran, itu lebih baik lagi. Baik, jadi bisa dengan bayaran, bisa gratis. Gratis berarti murni benar-benar membantu tanpa imbalan. Nah, itu haknya untuk dibantu menunaikan hajat, ya. Baik. ولا يجوز للإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره. Tidak boleh bagi seseorang membuat sesuatu di, ya, di miliknya, ya, di miliknya, di rumahnya atau di dindingnya, di nah, ma yadurru bijarih, atau di tanahnya, ya, yang akan memudaratkan tetangganya. Tidak boleh membuat sesuatu yang memudaratkan tetangganya, ya, apa saja yang bisa, yang akan diperbuat oleh tetangga, yang akan mudaratkan tetangganya, maka itu dihindari, itu tidak boleh. Contoh, kafathi nafidatin tatallu ala baitih. Seperti fathi nafidah, membuka jendela, ya, yakni membuat jendela di dinding rumahnya. Tatallu ala baitihi, melalui jendela itu dia bisa melongok, menengok masuk ke bagian dalam rumah tetangganya. Yang berarti akan melihat aurat tetangganya. Tidak boleh. Ya, jadi jika di bagian dinding itu, jika dia buka jendela di situ, dia bisa melongok, bisa menengok masuk ke dalam rumah tetangganya, maka tidak boleh buka jendela di situ. Au masna'in yuqliqu jarahu bi aswatih, atau dia membuat pabrik, ya, membuat pabrik, ya, pabriknya itu, ya, namanya aja usaha, ya, di situ ada mesin atau ada pekerjaan yang ribut gitu. Ribut, yuqliqu jarah, ribut, gaduh, ya, mengganggu tetangganya, biaswatihi, dengan suara-suara gaduh dari pabriknya itu. Itu tidak boleh. Karena kenyamanan tetangga terganggu, ketenangan tetangga terganggu, tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur. Ya. Au nahwi dzalik, atau semisal dengan itu. Wa idza kana bainahuma jidarun mushtarakun, dan apabila antara kedua orang bertetangga ada dinding mushtarak, dinding yang dipakai bersama, ya, satu dinding untuk dua rumah, keduanya berserikat dalam memakai dinding itu. Satu dinding untuk dua rumah gitu. La yatasarrafu fihi. Maka masing-masing dari keduanya tidak boleh bertindak pada dinding itu. Wa yad'u 'alaihi al-khashaba, dan tidak boleh menancapkan kayu di dinding itu. Ya. Karena akan mengganggu tetangga, karena dinding itu dipakai bersama. Illa 'inda ad-darurah. Illa 'inda ad-darurah, kecuali saat kondisi darurat. Contoh kondisi darurat, ka'an yahtaja ilaihi 'inda at-tasqifi. Seperti halnya tetangga ini butuh untuk menancapkan kayu di bagian atas dinding misalkan, ketika ya membuat atap. Atap ini butuh penyangga. Yang namanya atap butuh penyangga, maka dia butuh untuk menancapkan kayu di bagian atas dinding sebagai penyangga, penyangga atapnya. Nah, jika dia tidak melakukan itu, ya nanti atapnya terbang. Darurat. Maka tidak masalah. Nah, fala yumna'anna min dhalik. Fala yumna'anna min dhalik. Fala yumna'anna min dhalik. Maka dia tidak boleh dilarang. Tetangganya tidak boleh melarangnya melakukan hal itu jika memang itu sifatnya darurat. Seperti tadi memasang penyangga untuk atap. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'u jarun jarahu. Seorang tetangga tidak boleh melarang tetangganya an yaghruza khashabatan fi jidari, untuk menancapkan batang kayu di temboknya, di dindingnya. Yani ketika tetangganya butuh untuk memasang kayu itu di dinding, menancapkannya seperti tadi contohkan untuk penyangga atap misalkan, maka tetangganya tidak boleh menghalanginya. Hadis ini muttafaq alaih. Hadis ini dimaknai dengan, ditafsirkan dimaknai dengan makna yang dijelaskan tadi, yakni untuk tembok atau dinding yang memang musytarak. Nah, kedua tetangga itu berserikat memilikinya. Nah, adapun jika itu tembok sendiri terpisah dari tembok tetangga, ya tidak masalah urusannya. Ini temboknya, ya satu tembok berdua. Nah, jika dia menancapkan kayu semuanya ke situ, kayunya muncul di sebelah, mengganggu di sebelah, kan? Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh saling mengganggu, kecuali darurat tadi. Nah, al-masalatul rabi'ah, itu masalah yang keempat, fitruqat, tentang jalan-jalan, ya, jalan-jalan yang digunakan bersama oleh para tetangga. Bagaimana hak-hak para tetangga terkait dengan jalan-jalan itu? Nah, beberapa orang bertetangga hidup dalam satu kompleks perumahan dan ada jalan yang dipakai bersama, ya. Al-awwal, yang pertama, la yajuzu mudayaqatul muslimina fi turuqatihim. Tidak boleh mempersempit, ya, kaum muslimin pada penggunaan jalan-jalan mereka. Naam. Tidak boleh mempersempitnya. Naam. Ya. Yang kedua, tsani la yajuzu an yuhditha fi mulki ma yudayyiqu at-tariq. Ya. La yajuzu an yuhditha fi mulkihi, tidak boleh melakukan sesuatu pada miliknya, tanah miliknya atau rumahnya, ma yudayyiqu at-tariq, yang mempersempit jalan. Mempersempit jalan. Nah. Ya, bagian terasnya misalkan. Teras rumahnya atau bagian dindingnya atau atapnya itu masuk ke jalan, mempersempit jalan. Gitu. Tidak boleh. Nah. Karena itu fasilitas umum untuk dipakai bersama, untuk kepentingan bersama oleh para tetangga. Atsalits, yang ketiga, la yajuzu an yattakhidha mawqifan lidabbati aw sayyaratihi bi tariqil marrah. Tidak boleh menjadikan jalan sebagai garasi mobil. Hah? Dia punya mobil, tidak buat garasi, jalan yang dijadikan garasi. Nah, lidabat ya sayarati, atau dia punya hewan, dabbah, hewan, jadikan sebagai garasi, tempat kandang hewannya di situ di tempatkan. Sayarahnya mobilnya di garasi. Mobil. Sebagian orang kan begitu. Ya. Sebagian orang begitu. Nah, atau mobilnya dua. Garasinya sudah penuh. Satunya lagi diletakkan di jalan. Di tariqil marrah, di jalan yang dilewati orang. Jalan dijadikan garasi, mempersempit jalan. Ya. Mempersempit jalan. Nah. Tayyib. Atau menghalangi. Ar-rabi, yang keempat, at-tariqu haqqun lil jami'. Jalan itu merupakan hak bagi semua orang-orang yang bertetangga di situ. Fatajibul muhafadzatu alaih. Maka wajib sama-sama, ya, berupaya menjaga jalan itu. Min jami'i ma yadurrul marrata 'alayh. Sama-sama berupaya menjaganya dari segala perkara yang bisa memudaratkan pengguna jalan yang akan melewati jalan itu. Ka wad'il mukhallafati wal qama'im fi, seperti meletakkan, melemparkan al-mukhallafat. Al-mukhallafat itu bagian dari suatu benda, ya, barang yang sudah tidak dipakai. Yang sudah tidak dipakai, katakanlah semacam jadi sampah gitu. Nah, ada bagian dari suatu, ya, barangkah ataukah dari potongan tanamannya kah, ya, yang bagian itu sudah tidak dipakai, dibuang, itu bagian yang tidak dimanfaatkan, itu dibuang. Nah, bagian yang dibuang kemudian dia lempar di jalan tanpa peduli. Al-qama'im itu sampah. Sampah-sampah. Nah. Dan ini banyak ragamnya, ya. barang-barang yang sudah potongan-potongan barang, bagian-bagian barang yang sudah tidak dipakai, sampah-sampah yang sudah ya akan dibuang, dia tidak boleh dibuang di jalan. Karena ini akan mengganggu jalan. Wa nahwi dzalik, dan semisal dengan itu. Li'anna imatatul adza 'anil thariq syu'batun min syu'abil iman. Karena sesungguhnya menghilangkan gangguan dari jalan merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Termasuk dalam kategori ini, ya, masuk dalam makna ini, menjaga jalan dalam bentuk dia tidak membuang barang-barang bekasnya tadi, al-mukhallafat, yang sudah tidak terpakai, potongan-potongan dari barangnya yang tidak dipakai, dan sampah-sampahnya dia tidak lempar di jalan. Itu sudah termasuk dalam kategori menghilangkan gangguan bil ma'na, menahan diri untuk tidak melakukan itu. Bahkan jika melihat ada sampah di jalan, ada barang-barang bekas yang tidak terpakai yang dibuang di jalan yang mengganggu pengguna jalan, maka keimanan ya mendorong dia untuk menyingkirkannya, untuk membuangnya. Amalan ini amalan yang ringan, tidak berat, dan termasuk amalan yang sebenarnya tingkatannya rendah, bukan amalan yang tingkatannya tinggi. Iya. Sebenarnya pada hadis yang disyaratkan di sini. Kalau iman itu bid'ah wa sab'una syu'bah, iman itu ada 70 lebih cabangnya. A'laha kalimat la ilaha illallah, yang paling tinggi tingkatannya adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah tingkatan iman apa? Imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Tetapi dengan keikhlasan, sebagaimana kata Abdullah ibn al-Mubarak, sebagaimana kata Abdullah ibn al-Mubarak min as-salaf, dari kalangan salaf rahimahullah, rubba amalin saghirin yukabbiruhu an-niyyah yu'azzimu an-niyyah, boleh jadi amalan kecil diperbesar pahalanya oleh niat, wa rubba amalin kabirin yusaghiruhu an-niyyah, dan boleh jadi amalan besar diperkecil pahalanya, jadi kecil pahalanya karena keikhlasan yang kurang. Ana teringat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an dalam sahih, dalam sahih Muslim, Nabi alaihi wasallam menceritakan tentang rajul salah satu pria dari umat masa lalu, umat yang lalu. Nah, rajul mimman kana qablakum, dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dihisab oleh Allah ta'ala di hari kiamat. Walam yujad lahu khair, dan tidak didapatkan kebaikan yang bisa dihitung untuknya, illa kecuali satu kebaikan pernah, wajada ghusnan fit tariq yu'dhi an-nas, dia dulu dalam hidupnya pernah melihat ada dahan ranting pohon di jalan yang mengganggu pengguna jalan. Fa'azalahu anit tariq, maka dia singkirkan dari jalan, ya, untuk kemaslahatan orang-orang yang menggunakan jalan tersebut. Faghufira lahu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nah, dan dalam riwayat Ibn Hibban lebih detail. Nilai Sahih Al-Albani rahimahullah dijelaskan bahwa dia dihisab, pada riwayat Ibn Hibban dia dihisab dan tidak ada amal yang dapatkan kecuali itu. Tapi karena dia melakukannya dengan ikhlas yang besar, ghufira lahu, diampuni dia. Diampuni dan dimasukkan dalam surga. Hanya dengan sebab satu amalan yang kecil menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, ini hal-hal yang terkadang dipandang remeh oleh orang-orang yang tinggal bersama, bertetangga. Ya, tidak peduli melempar barang bekasnya, sampahnya, bahkan mungkin dilempar ke halaman tetangga, ke milik tetangga atau di jalan. Nah, ini semua ya sebagai tambih, nah, agar diperhatikan. Jadi masing-masing berkewajiban ya untuk menunaikan, memperhatikan hak tetangga, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ya kenyamanan, ketenteraman hidup tetangga, bahkan saling ta'awun, saling membantu ya satu dengan yang lainnya, karena tetangga memiliki hak yang besar. Sampai-sampai Nabi SAW hampir menjadikan tetangga mewarisi dari tetangganya, saking besarnya haknya. Nah, wajib bahkan tetangga adalah orang yang terdekat yang akan membantu. Sebelum kerabat, apabila kerabat itu jauh, mungkin ada kerabat tapi mereka tinggalnya tidak bertetangga dengan kita. Ya, meskipun di zaman sekarang mungkin ada telepon, ada HP, tapi bisa saja tidak ada sinyal, tidak nyambung, lagi offline, tidak bisa dihubungi. Padahal ini sedang darurat, butuh bantuan. Siapa yang pertama dimintai bantuan? Tetangga. Meskipun tidak ada hubungan kekerabatan. Ya, jadi ini sangat penting ya untuk diperhatikan. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Ittafi bihada fadlu jazakumullahu khairan.